Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li ahli sunnati wal jamaah والذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرتي أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد سعدد الأفاضل وأصحاب الفضائل علماءنا الكرماء ومشايخنا الأعزاء para alim para bapak kiai para ibu nyai para tuan guru cerdik pandai tua tengganai tokoh-tokoh masyarakat para pemuka adat, para sesepuh, bil akhos, sayyidil akh, tonggo kula, kadang sepuh kula, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Nur Wahid beserta para kiai sanesipun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang berkesempatan hadir, jajaran Muspika, Bapak Camat bersama para staf, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Andan Ramil dan para anggota yang saya hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser, konco-konco santri yang saya banggakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, diridhai Allah, dosa-dosanya diampuni Allah, amal ibadahnya diterima Allah, selalu dicintai Allah, disyafaati Rasulullah disayangi Rasulullah, disayangi Anwar Zahid. Gak gelem ya wis. Alhamdulillah wa syukrulillah atas izin dan pertolongan Allah, hari ini kita dapat sama-sama hadir bersilatul arham, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi di majelis yang agak sumuk ini dalam keadaan sehat wal afiah. Muga-muga kabeh ilmune tambah, rizkine tambah, ibadahe tambah, utange tambah. Utang melakukan amal ibadah. Hadirnya para jamaah yang sekian banyak di majelis mulia ini menandakan bahwa iman dari warga masyarakat sekitar sini hebat-hebat. Imane panjenenganku ngedap-edapi iman yang ajaib berdasarkan satu pertanyaan yang pernah dilontarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Man a'jabul khalqi imanan? Menurut kalian siapa di antara makhluk yang imannya paling hebat? Kemudian waktu itu para sahabat menjawab, imanul malaikah ya Rasulullah. Yang paling hebat adalah imannya para malaikat wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, bukan. Udukui, imane malaikat itu iman biasa, enggak hebat. Malaikat iman itu wajar, karena malaikat tahu langsung perkara Allah, tidak ada yang rahasia bagi malaikat. Maka wajar kalau malaikat itu iman, soalnya enggak ono rahasia. Salah, ayo jawaban, sopo sing imane paling hebat? Kemudian para sahabat menjawab, ya kalau begitu yang paling hebat imanul anbiya wal mursalin, imannya para nabi dan para rasul. Kata Nabi, bukan, para nabi para rasul iman pantes, karena langsung mendapat wahyu dari Allah lewat para malaikat, pantas saja kalau mereka iman. Salah, ayo siapa? Kemudian para sahabat menjawab, ya kalau gitu yang paling hebat ya iman kami para sahabat. Kata Rasulullah, bukan, para sahabat iman niyo pantes, karena setiap nabi mendapatkan wahyu dari Allah langsung disampaikan ke sahabat-sahabatnya. Aku mendapat wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, langsung tak sampaikan sampean semua. Kalau ndak iman yo kebacut, ndak celurut. Katok Kanjeng Nabi, katok. Siapa yang imannya paling hebat? Rasul menjelaskan, walakin ajabul khalqi imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni ulaika ikhwani alhadis au kama qam. Tak ngerti ya wes. Makhluk yang paling hebat dan paling ajaib imannya itu adalah para kaum generasi yang datang sesudah aku. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, enggak pernah ketemu aku, tapi beriman kepadaku, mencintai aku, dan mengikuti sunnah-sunnahku, termasuk warga masyarakat unit 2 gini. Rasul menambahkan keterangannya, mereka bukan cuman umatku, tapi ulaika ikhwani, mereka itu adalah para saudaraku. Dadi jenengan-jenenganku didaku dadi sedulure Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Sekarang kalau kita runut jemaah sekalian, sak donya iki negara dengan persentase jumlah penduduk muslim mukmin terbesar di dunia adalah negara Indonesia. Betul? Wis to gak ngerti ya wis nyauto betul ben cepet urusane. Saya ulang, negara dengan persentase jumlah penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Betul? Perziarah ke makam Rasulullah tiap tahun paling banyak juga dari negara. Jumlah jamaah umroh, jumlah jamaah haji paling banyak juga dari negara. Maka kita harus bangga menjadi warga muslim Indonesia. Majelis-majelis dzikir, majelis-majelis taklim, tablek-tablek akbar, pengajian-pengajian, majelis-majelis manakib, majelis-majelis sholawat, itu paling banyak juga di Indonesia. Sehingga banyak tokoh-tokoh muslim besar dunia yang menyatakan, tempat di dunia ini yang paling aku suka dua. Satu, Makkah Madinah, karena di sana ada Ka'bah dan ada Rasulullah. Dua, Indonesia. Kenapa Indonesia dicintai? Karena di Indonesia bertebaran majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Emang benar, Indonesia ini luar biasa. Pengajian-pengajian, majelis taklim, majelis zikir, itu yang paling banyak di dunia ini yono Indonesia. Dan itu tidak dijumpai di negara-negara lain. Jenengan harus percaya, saya itu hampir semua wilayah Indonesia sudah pernah saya parani, sudah saya sabah, wis tak sobo lho. 33 provinsi di negeri ini, saya yang belum itu tinggal 2 provinsi. Isine ya ketemu wong pengajian-pengajian di jantung kota, di alun-alun, di gang-gang perkotaan, di pelosok-pelosok desa, di kampung-kampung pengajian, di atas gunung, di lereng-lereng pegunungan pengajian, ning tengah-tengah hutan pengajian, sampai di luar negeri. Wong Indonesia itu bikin pengajian, bikin majelis taklim. Saya kalau lagi diundang ceramah ke Hong Kong, Taiwan, Jepang, Singapura, Korea, lah itu anggitmu neng ngaji karo wong Korea. Aku yo ora iso bahasane, bro. Aku meskipun di Korea sana ya ngaji sama orang jembures-jembures ngono kuwi. Ya ketemu wong burek-burek ngene iki. Ya masyarakat kita, saudara-saudara kita TKI, TKW, BMI yang bekerja di luar negeri, sampai pun sudah bekerja di negara orang di luar negeri, masih menyempatkan waktu untuk bikin majelis taklim, menyempatkan waktu untuk ngaji. Ini Indonesia. Bertebaran majelis ilmu, bertebaran majelis dzikir, dan itu digambarkan seperti bintang gemintang yang mengelilingi rembulan. Rembulannya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pernah menyatakan, aku adalah pantulan cahaya matahari. Jika engkau silau memandang matahari, maka pandanglah aku agar mata hatimu tidak silau, karena aku adalah rembulan. Loh, aku ini Kanjeng Nabi, dudu Kanjeng Anwar Zahid. Jadi Rasulullah itu rembulannya. Lah anda-anda yang ikut di majelis ilmu, majelis zikir, diibaratkan seperti bintang gemintang yang mengelilingi. Kanjeng Nabi rembulane, jenenganku bintange, walaupun buruk-buruk. Budaya bangsa Indonesia, peradaban negeri Indonesia ini luar biasa, diiri oleh banyak negara dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba tak kasih tahu, Timur Tengah, Jazirah Arab termasuk Afrika, itu mayoritas adalah negara-negara Islam. Gitu kan? Saman gak ngerti ya wis, ra paham gak popo, nyauto nggih, urusane ben cepet. Tak baleni, Timur Tengah, Jazirah Arab, Afrika itu rata-rata negara Islam, betul? Lah ngono ben ketok bodhomu. Tapi coba, apa yang terjadi di sana? Apa yang kita saksikan tiap hari di berbagai media? Isine peperangan, kerusuhan, pertempuran, kekacauan, pembunuhan, pertumpahan darah. Betul? Sing bom, sing rudal. Kuwi macam-macam. Watu ae dienggo sawat-sawatan. Dienggo teman-teman. Kenek bangunan hancur, kenek kaca pecah, kenek batuk merempul. Tapi di negara kita Indonesia peradabannya indah, enggak seperti itu. Watu enggak tinggal sawat-sawatan, tapi batu yang keras, kasar dan bergerigi diolah, diasah, dielus, dirubah jadi cenderamata yang sangat indah namanya ake. Contohnya iki. Nek neng kono watu nggo teman-teman nggo sawat-sawatan, tapi neng Indonesia ora dadi cindramata yang indah. Coba neng kono iki wong do geger keplak-keplakan sirah. Ndaso dikeplaki, tapi di Indonesia dirubah, aja ngeplaki sirah, ngeplaki terbang. Ngeplaki rebana karo selawatan. Indah. Coba gadung yak mendemi to. Sopo wani mangan gadung mentah? Ya mbeli yang. Tapi gadung sing mendemi itu kecandak tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia dinetralisir, ilang mendemine. Dadi renyah, gurih, kripik melinjo, kripik gadung, emping gadung. Kuwi nek adol ora ming no pinggir dalan, no restoran, no mall, no supermarket, regane larang, bro. Padahal asalnya mendemi, melinjo yang ngono, mendemi, tapi melinjo sing mendemi, kecandak tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia dijinakkan. Wis gak mendemi meneh, dadi enak renyah gurih, kripik melinjo mbeng melinjo, regane larang. Ada lagi daun singkong, daun pepaya, pahit. Tapi daun singkong, daun pepaya yang pahit itu kecandak tangan-tangan rites wong unit 2 dinetralisir, dijinakkan, hilang pahite, gurih, tinggal lalapan mangan. Salah cangkeme yang gragas pisan. Peradaban kita indah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sekarang negara-negara luar negeri itu banyak berguru ke kita. Yaman berguru peradaban ke Indonesia. Afghanistan berguru akidah dan peradaban serta kebersamaan kerukunan di Indonesia. Mesir berguru mrene. Sampai yang sekarang lagi rame, lagi ribut, Suriah. Itu ya berguru ke Indonesia. Indonesia ini gak negara bahan-bahan. Coba jenengan pikir, Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau. Ada yang bilang 17 ribu pulau lebih wilayah Indonesia. Betul? Mbok ra dikatekke aku ngomong. Wilayah Indonesia ini 17 ribu pulau lebih. Etnisnya banyak, suku macam-macam, gini apa enggak? Macam-macam budaya, tradisi, adat, istiadat. Macam-macam bahasa daerah. Bahkan macam-macam agama. Neng kene tok iki wis pirang aliran. Di sini saja sudah ada berapa suku. Halo. Tapi kok iso guyub, rukun, bersatu kalau ada masalah mudah diselesaikan. Kita iso guyub. Kita punya slogan yang hebat, istimewa, kebersamaan, yang itu dicengkerem kedua kaki burung Garuda dalam bahasa Sanskerta yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga, Indonesia. Beda-beda agamanya, ya. Beda-beda suku bangsanya, ya. Beda-beda tradisi dan budayanya, ya. Beda-beda bahasa daerahnya, ya. Tapi tetap satu, Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Itu katanya yang bikin slogan saudara-saudara kita dari Madura, Tantretan Madura. Aslinya kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi neka Bhinneka Tunggal. Padahal memang Tantretan Madura ini kan hebat, mampu membuat dan membangun dua kota besar di benua Amerika. Itu yang bikin orang Madura. Namanya Miami Be Toronto. Berapa negara yang ingin merusak peradaban Indonesia, ingin menghancurkan akidah di Indonesia? Toh semuanya gagal. Coba sekarang kita urut. Pertama, Portugis datang ingin menghancurkan akidah dan merusak peradaban di Indonesia. Berhasilkah Portugis? Enggak. Kalau rempah-rempah hasil bumi bisa diusung ke negaranya, tapi keutuhan bangsa ini jangan coba-coba. Peradaban masyarakat ini enggak iso diganggu gugat. Akidah bangsa ini enggak akan goyah. Setelah Portugis, Belanda. Kurang suwe pripun, Belanda itu 350 tahun lebih jajah Indonesia. Sudah berbagai macam strategi dipakai, termasuk politik divide et impera. Ora ngerti ya wis manggut-manggut ngono lho. Politik adu domba, politik pecah belah. Tapi nyatane ya isih panggah gagal. Setelah Belanda, Jepang. Kejemnya luar biasa. Tanya sama mbah-mbah sepuh yang menangi zaman Jepang. Itu kejemnya luar biasa. Tapi enggak iso mau ngerubah akidah bangsa Indonesia. Suruh sholat hadap timur, nyembah matahari. Gak gelem nek mbah-mbahin dewek, wani matine. Kerukunan dan peradaban bangsa ini mau dirubah, enggak iso. Setelah Jepang, lanjut meneh. Sekutu. Sekutu itu gabungan beberapa negara. Ora sing nondasmu kuwi. Nek kuwi kutu kuwi. Mau merusak akidah bangsa ini, menghancurkan falsafah negeri ini, menghancurkan peradaban negara ini, enggak iso. Enggak iso. Bahkan bangsa Indonesia sendiri yang pengkhianat jenenge PKI berapa kali ingin mengkudeta, ingin merubah falsafah negara, ingin merubah Pancasila, ingin menghancurkan negara, ingin merusak peradaban bangsa, gagal. Masyarakat Indonesia ki agamis, agomo ageming aji, mau dirubah jadi ateis yang anti Tuhan, enggak mau. Makanya saya pesen, Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau sekarang ada aliran-aliran baru, kelompok-kelompok baru, faham-faham baru, apapun namanya, bagaimanapun model dan bentuknya, tapi tidak sesuai dengan falsafah negara, gak cocok sama Pancasila, lebih-lebih gak sesuai dengan misi Islam yang rahmatan lil alamin, gak usah diikutin, gak usah melu-melu, wes biarin. Sampeyan diprovokasi, diojo-ojoi, dirayu kayak apa aja jangan goyah. Jawab pakai doa yang sudah saya ijazahkan kemana-mana untuk menangkal aliran-aliran dan paham radikal yang sesat-sesat itu. Doanya alhamdulillah mandi di mana-mana diamalkan. Sekarang tak ijazahkan sampeyan, tirukan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tak reken. Ya wes itu doanya. agar kelompok apapun memprovokasi dan mengojo-ojoi bener. Wis mengiming-imingi pakai apapun, pokoknya le gak cocok karo Pancasila, gak cocok karo Ahlu Sunnah wal Jamaah, gak cocok karo rahmatan lil alamin. Jawab bismillahirrahmanirrahim. Dikira Pancasila itu sing gawe wong sembarangan ngono kok. Yang merumuskan Pancasila itu para ulama, para kiai, diriadoi, ditirakati. Maka siapapun yang ingin menghancurkan Pancasila pasti akan gagal. Soale diriadoi karo para kiai, ditirakati. Pokoke janji urung kiamat. Ki rungokke to. Sopo ate menghancurkan Indonesia gak iso. Pancasila itu cocok semua dengan Al-Qur'an. Gua anggap ngawur ngono apa? Ndak percaya, tak buktikan. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Itu rakyat cocok karo kul huwallahu ahad. Itu ketuhanan yang maha esa. Mengkane tak gawe jargon kul huwale kesuwen. Iku ketuhanan yang maha kul huwallahu ahad. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ayat Qur'ane yono. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintah untuk bersikap adil dan ihsan, beradab. Ayo lambene sapa sing ngomong ra cocok kon munggah rene tak tapuke. Aku nesu iki. Kok Pancasila arep dirubah-rubah iki lho. Lah iki judule kan NKRI to. Angel golek kiai model ngene iki. Mangkane yo larang. Tiga. Tentara sing serius iki aku ngewangi sampean iki. Persatuan Indonesia itu ayat Qur'annya wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Ada semua. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lah oleh para masyarakat Indonesia diterjemahkan lagi, diekspresikan dalam bentuk tahlilan. Tahlilan ini yo pancasilais, yo nasionalis. Tapi wong tahlilan itu kan Pancasila toh. Pertama, satu, ketuhanan yang maha esa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ketuhanan yang maha esa. Wong tahlilan yo maca kul hu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ketuhanan yang maha. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wong tahlilan iki manusia kabeh. Ana bedes tahlilan. Mula kemanusiaan, sing tahlilan iki manusia. Adil dan beradab. Wong tahlilan iki adil, padha ya beradab, ketemu salam-salaman, rangkul-rangkulan, senyum, beradab. Saman tau krungu ana tawuran antar jamaah tahlil. Beradab, pakaiannya juga nutup aurat, sopan-sopan, berukut-berukut. Ngene ana kelompok ibu-ibu jamaah tahlil kok tangan tok. Ayo sing ngarep ngaram-ngaramke tahlil ndi? Woi. Tiga, persatuan Indonesia. Wong tahlil yo bersatu to, ngumpul dadi siji. Bersatu kok. Masa tahlilan wong pitune siji no kene, siji no tulang bawang, siji no gajah, siji no metro. persatuan Indonesia, bersatu dari siji. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, tahlil kerakyatan, rakyat yang tahlil, sing mimpin hikmat, sing mimpin Kiai Haji Nur Wahid. Ono Bandar Togel mimpin tahlil. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, undangan tahlil sak keluarga perwakilan, siji wae sing budal. Perwakilan ini sak omah budal kabeh bangkrut sing digawe perwakilan. Lima, keadilan berkat bagi seluruh rakyat. Wis cocok kuwi. Ngono kok arep ngrubah-ngrubah Pancasila, arep makar karo NKRI. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk Indonesia ini Islam yang paling indah di dunia itu ya di Indonesia. Pengamalan Islam yang paling indah di dunia ini ya Indonesia. Penyebaran Islam yang paling indah ya di Indonesia. Masuk merambah Nusantara tanpa konflik, tanpa pertengkaran, tanpa poyok-poyokan, tanpa gontok-gontokan, tapi lewat akulturasi budaya. Kowe ora ngerti ya wis mantu-mantu. Oh ngono lho. Lah ngono aku ben lega. Lewat persuasi kebudayaan, lewat silaturahim, lewat perdagangan, lewat pernikahan, tanpa konflik, Islam merambah Nusantara ini. Lo yang wis dirintis apik karo salafus sholihin, le saiki kok malah do diwarnai koyok-koyokan, gontok-gontokan, iku ora pas. Halo. Hidangane Gusti Allah untuk manusia iki aku saiki sumuk kok. Adep rene, Bro. Lah sing ceramahno kene kok sing dikipasi kono kuwi. Pun karo lunggu. Ngene. Mbok. Mbok. Hidangane Gusti Allah iki macem-macem. Ora mung kaya aliran mutok kuwi. Maka kalau ada aliran dan kelompok sing ora padha, mbok yo tasamu saling menghormati dan menghargai. Aja ngilok-ngiloke. Dirungokke apa? Lek kene doyan hidangan sing model Maulid Nabi, selawatan, zikir, tahlilan, yasinan, manakipan, yo ben dirasake, ben dinikmati. Wong enak kok hidangan mau. Soale kene doyan. Lah sing kono kok ora doyan, aja ngilokke. Lah sampean sing doyan, yo aja ngilokno sing ora doyan. Paham mboten? Padane misalnya no kene kono hidangan sate kambing, kene doyan, dinikmati wong enak, wong menyehatkan. Sing kono ra doyan, nanti penyakit darah tinggi yo. Neng yo aja kok moyoi, rungokke po. Sing kono ra doyan aja mbok lokke, wong panganan enak ngene kok ra doyan, ilat kere kae. Lha sing ora doyan ya aja ngilokke, wong ngono kok dipangan, gradas men aja. Paham mboten? Mulane sampean lek weruh ana dulur sampean padha muslimae sing nganggo kudungan bruput kaya karung ngono kae. Gawedi nang mengke tok mripate tok ploro-ploro. Kuwi aja mbok lokke. Kono ki prinsipe nutup aurat harus seperti itu. Lek sampean prinsipe ngene iki, aja ngelokke. Mbok lokke piye wong sampean tiru nganggo ngono kuwi mesti sumuk wae. Ngono kadang do alok, sing kene alok, rai kok diimbu. Lah kowe nek dilokno piye timbang raimu mbok ler ngono kuwi. Mula aja katik alok, aja moyoki, ora usah mbok koyoki. Lho kok brukut men ki lek arep mangan bakso gak yo angel. ora angel, nyatane aku tahu ngerti yo, dibuka terus kon jero ngene. Jak tasamuh kuwi lho. Kowe aja kok rumangsa kelompokmu sing bener dhewe, aja kok rumangsa kelompokmu sing swarga dhewe. Mbahmu lek ngontrak swarga kapan? Mbok yo ayo swarga iki dirasake bareng-bareng. Kalau ada saudara kita yang belum bener, ayo kita rangkul agar sama-sama merasakan surga Allah. Setuju? Tasamuh saling menyikapi. Misale jenengan traweh ana sing 20 ana sing 8. Ora usah koyok-koyokan, itu masing-masing punya dasar. Tergantung bagaimana menyikapinya to. Jenengan traweh kok 20. Lah, delalah imam imame nek traweh meng 8, imam cuma 8, jenengan 20 rakaat. Gampang leh nyikapi. Begitu imam selesai, ya tambahi dhewe. Karimbuh wae kok. Lah bagi yang tarawihnya 8 rakaat, imamnya kok 20, ya ndak usah nesu. Kari nyikapi to, begitu imam entuk 8, minggat to. Beres to urusane. Ora usah ngilokke. Kadang do ngilokke, ku opo ku? Traweh kok 20 akeh banget, gek cepet entar entul jendit-jendit ngono iki. Iku sijine yang ngono traweh meng 8 setahun pisan meng 8 ra niat. Salah kabeh kok kuwi. Sing bener aku iki lho, nek aku netral ora traweh. Ya kuwi malah wong sampel. Paham nggih? Ngeten niku wonten sing tanglet. Lah jenengan nderek sing pinten? Aku ya jujur nek kula 20. Alasane padha ora ngertine kok. Benjing tenak akhirat sing leres pundi, yang bener yang mana kan sama-sama enggak ngerti to. Lah ternyata besok di akhirat yang bener kok 8. Ora masalah, aku duwe susuk 12. Kan lumayan kena gen ambal sing bolong-bolong. Lah kalau ternyata nanti yang bener 20 lah sing traweh 8 terus piye? Nondi nek golek utangan? Ning kono wis ora ana wong ngutangke kok. Mula wis ora usah katik cirik-cirike wong haram-haram ke bid'ah-bid'ah ke aja. Sing rukun nggih, dulur. Kula yakin lek masyarakat seniki pun dewasa-dewasa. Lek biyane sik gontok-gontokan koyok-koyokan gara-gara beda salat subuhe, siji nganggo kunut, siji ora nganggo kunut, geger ora karuan. Dari sing kunut harus kunut, wajib. Kalau ndak kunut lali diganti sujud sahwi. Cicine ora entuk kunut kuwi bid'ah kuwi ora ana dasare. Biyen geger ndak karo-karuan. Alhamdulillah unit 2 saiki wis rukun-rukun alhamdulillah. Soale wis padha ra subuhane. Nah apa sing arep digegerke? Camat kok guyune apa ngerti? Aku sengaja nggih basa Jawa tamate ben bingung. Mulane lho ini keindahan masuknya Islam di Nusantara lewat cara yang halus sehingga ibu-ibu kayak ibu-ibu yang ayu-ayu ini jenengan hadir di majelis ini sering karo Yai Nur Wahid dijak manakib dikir terus dijak solawatan. Lah itu hikmahnya fadilahnya luar biasa. Di antaranya apa? Untuk membebani bibirmu agar bibirmu dan lesanmu itu terbebani dengan zikir, dengan kalimah-kalimah thayyibah. Kalau sudah terbebani oleh zikir dan kalimah-kalimah thayyibah, maka bibirmu itu tidak kau gunakan untuk menyelatu bojomu yang sudah bekerja keras banting tulang pol aira karuan demi untuk mengetengi dirimu. Nah, Sak karepku sing ceramah aku kok. Aku mboloke kasar, ngajine pancen wonge kasar. Aku siap resiko. Paling-paling resikone ora diundang melih ngono to. Ora masalah, ora diundangno kene yo golek nggon liyane. Donya ombo kok bingung. Majelis-majelis kayak gini subhanallah, ini kalau diibaratkan bu, jangan dianggap kalau ini hanya uang petok uang, menungso ketemu menungso, keringet kecut ketemu keringet kecut, terus mulek niki. Ora, Mbak Notri mau lungguh simpuh tawajuh, jenengan ngleset nonggone terpal opo plastik nih. Panitia iki ra genah. Engke nggon lungguh plastik ya. Arep dipincuk kabeh kok. Ini bukan hanya pertemuan antara manusia dengan manusia, orang dengan orang, awak karo awak, ora, tapi ini adalah pertemuan antara sukma ketemu sukma, roh ketemu roh, jiwa ketemu jiwa. Makane indah nggone majelis koyo ngene iki. Ini kalau diibaratkan seperti pohon yang rindang. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku soalnya dikei tema ngono kuwi kok. Pondok pesantren, madrasah diniyah, TPA, TPQ, majelis-majelis taklim, tempat ngaji anak-anak, baik anak-anak umur 4 tahun maupun anak-anak umur 57 tahun. Iku ya anak-anak padha wae kok ya. Majelis-majelis pengajian, majelis taklim, tabligh akbar, majelis zikir, majelis sholawat, majelis manakib, itu kalau diibaratkan bagaikan pohon yang rindang. Lah kampung manapun, desa manapun, daerah manapun, kalau banyak pepohonan yang rindang, pasti teduh, hawanya sejuk, betul? Kalau hawanya sejuk, pikiran masyarakat ya teduh ya sejuk, hati masyarakat ya teduh ya sejuk. Tapi desa manapun, kampung manapun, daerah manapun kok enggak ada pepohonan yang rindang, hawanya mesti panas. Kalau hawanya panas, pikiran masyarakat mudah terpancing panas, temperamen, mudah naik hitam, atine ya gampang panas, gampang gegeran. Cece karo sing sejuk teduh iku dadine guyub rukun tentrem. Mbok paham mbok ora? Maka pohon yang rindang itu tak ibaratke seperti pondok pesantren, madrasah diniyah, TPA, majelis taklim, majelis zikir, majelis manakib. Kalau itu dilaksanakan, berarti desa itu banyak pohon yang rindang, maka teduh dan sejuk, damai. Engko masyarakate guyub rukun tentrem, alhamdulillah. Lah tapi kalau pepohonan kok dibabati, pepohonan ditebangi, kampung, desa, daerah kok enggak ada pepohonannya, maka pasti daerah itu akan berubah menjadi entak-entak. Entak-entak itu, ya entak-entak. Raruh bahasa Indonesia ini. Pokoknya entak-entak, Pak Camat bingung ya ben. Gersang ini loh bro, gersang. Tidak ada tanamannya. Itu bahasa Jepangnya entak-entak. Nah, ada lagi bera. Bero iki lho, bero. Lah tandus to, ndak ada tanamannya kok. Maka hawane panas, masyarakate gampang congkrah, mudah bertengkar gara-gara beda pendapat, beda kelompok, beda aliran, geger. Halo. Kenapa? Enggak ada pohon yang rindang kok. Gue paham bahwa orang. Makanya kalau manakipan dikir manakip diteruske nggih. Sing istiqomah nggih. Lek nggih pengajian tabligh akbar ngeten iki sing istiqomah nggih. Setiap ana pengajian sing rawuh masih awan-awan siang hari jamaah ya sekian banyak terus ngene iki. Siapapun yang ceramah jamaah ya semene akeh iki. Preketek. Potonganmu ya pilih-pilih kok. Anggitmu aku ora ngerti ngono apa. Iki aja anwar jahit ora ngira ndongsong-ndongsong tekar ngono ngono kae. Halo bro. Ini pohon yang rindang. Tak kasih gambaran biar lebih paham. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ada pepohonan yang rindang, pasti nanti akan banyak burung-burung yang berdatangan hinggap di pohon itu mencari kedamaian dan kesejukan. Kalau pohon itu sudah dihinggapi burung, maka burung-burung itu akan berkicau, berkidung, bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Kalau ada tabligh akbar, ada majelis zikir, majelis manaqib, yang datang pasti orang-orang sholih, sholihah, orang-orang baik. Leweh ngumpul no majelis pengajian ngene iki, jenengan berkidung tentang cinta Allah, bersenandung tentang rindu Rasulullah. Ngono maksudku. Lah kalau pohon-pohon yang rindang itu ditebangi, dibabati, kabeh diharamke, ora ana pengajian, ndak ada majelis taklim, ndak ada majelis zikir, ndak ada majelis manaqib, itu ibarat pohon-pohon ditebangi. Lah kalau tidak ada pepohonan, yang tumbuh semak belukar, yang tumbuh ilalang. Nek sing tuwuh alang-alang, semak belukar, enggak akan ada burung yang datang dan berkicau di alang-alang. Kuwi manuk bingung. Yang tumbuh ilalang, yang tumbuh semak belukar, yang datang bukannya burung, tapi yang datang adalah binatang melata, kewan-kewan gegermetan. Kuwi neng ketemu isine meng padu kerah karo tukaran. Bangsane dokter luwak, insinyur ulo, dan profesor garangan. Nah sing manggon belukar gak ngono kuwi. Makanya kampung wih kok rauhno majelis taklim, pengajian, tabligh akbar, majelis manaqib, majelis zikir kok rauhno. Masyarakatnya kudu kerah wih, kudu geger, kudu tukaran wih. Soalnya masyarakatnya akeh sing dadi garangan. Oleh karena itu para garangan-garangan sekalian yang saya hormati, sing nesu minggato, mumpung durung soalnya engko saya mburi saya lara. Aku wis kasih peringatan kok. Gawe lek keri krungu omonganku minggato. Coba kalau ini ada pohon yang rindang kayak gini, subhanallah, burung-burung berdatangan hinggap di pohon yang rindang ini mencari keteduhan, mencari kedamaian. Ini majelis taklim, ini pohon yang rindang. Maka saya yakin yang datang di sini bukan cuma orang unit 2 saja. Dari desa sebelah terbang hinggap ke sini ingin dapat keteduhan dan keberkahan. Betul? Wonten kok kecamatan lain banyak yang datang kok, nggih mboten? Lho, iki lho Pak Camat, Fene Anwar Zahid akeh. Kenapa berterbangan ke sini? Ya karena di sini ada pohon yang rindang. Maka burung-burung, kok burung-burung ya? Orang-orang sholih-sholihah berterbangan ke sini karena di sini ada pohon yang rindang. Kenapa ke sini? Mencari keteduhan, mencari keberkahan, mencari kedamaian. Soalnya wis ngelumpuk ngene iki, damai ayem marem tentrem susahe ilang bingunge waras. Nggih mboten? Lah nek ngumpul ngene iki, sapa sing ngerti nek utangmu akeh? Ora ketara, mbok karet ora payu, ora mikir. Sawit mulai larang tapi ora ana buahe, ora apa-apa. Ngumpulno pengajian nak waras kabeh. Ini pohon yang rindang. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, aku tahu maksudmu. Kan ngajine minta terus kan? Ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya cuma satu, sing rumangsa ora nyumbang ora usah cerewet. Meneng. Pangkatmu kuwi lho apa? Ora dadi apa-apa kagak ngomong. Yang Pak Camat, Pak Tentara, Pak DPR nduwe pangkat meneng. Soale ora nyumbang. nesu pisan minggato. Aku ngomong ya sing ngene iki. Ntrimo ngarepe camat ngarepe menteri aku ngomong ngene kok. Ora seneng ya ben minggat. Iki sing DPR sing pundi? Siji loro, oh duding-dudingan padha DPR duding-dudingan. Matur suwun. Ya kita hormati beliau wakil rakyat. Tapi ya tolong dalane sing sik ngene-ngene kuwi. Anggo di eret-eret-eret jedhok dana mudhun. Ora sambok sorai. Kuwi sing merjuangno aspirasine rakyat. Sampan dukung, sok pilih meneh. Tapi ya nek dalane digandani. Ngono. Lah kalau saya matur suwun, selama ini mohon maaf Pak anggota dewan, banyak dikritik oleh rakyat. Nggih napa mboten? Pewakilan kritikan maka jadi anggota DPR harus sabar dan harus lapang dada, artinya sing jembar. Dikritik itu biasa untuk motivasi dan semangat kerja. Demi berkhidmah kepada rakyat itu jabatan akan barokah. Nah aku malah matur suwun para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah mewakili rakyat menjalankan fungsinya dengan baik. Apa fungsinya? Ya mewakili rakyat, kan sudah loh. Rakyat pengen mobil bagus sudah diwakili. Rakyat pengen rumah api sudah diwakili. Rakyat pengen makan enak sudah diwakili loh. Rakyat pengen jalan-jalan ke luar negeri sudah diwakili. Lah kurang piye loh. Ngajur ya wes. Salahe panitia ngundang Kiai Kumat. Iki nek gak rodok kumat rawani Pak Lurah ngene iki. Ya camate dikono ngono apa maneh lurahe. Rawani aku soalnya wis kuru. Mesake. Engko malah nemen kok. Kadung kok piye lodok aku gak dituntut Bu Lurah kok. Mohon maaf, aku ngene iki ben tambah akrab sama beliau-beliau. Didoakan, jadi pejabat itu berat, tanggungannya itu berat, tugasnya berat. Mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dan yang terpenting mampu mempertanggungjawabkan amanah baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pejabat itu berat loh tanggung jawabnya. Sama nisone mengalok tok, padha karo aku. Ya umpama kok aku dadi temen urung karuan nek aku ora korupsi kok. Iki suara nurani lho iki. Lho soalnya ujiannya itu berat, sapa sing ora seneng duit, nek gak duwe Gusti Allah no dadane, lek gak punya keimanan yang kuat, jebol. Pejabat itu ben lurus kudu cidit, amanah, tablek. Patonah. Sekarang cari pejabat yang gini ya susah. Sidik itu jujur. Jujur. Gak suka bohong. Amanahku terpercaya. Tablet, aspiratif, dan transparan. Patonah, cerdas. Sekarang cari pejabat yang punya sifat kayak gini. Susah seperti mencari jarum di atas tumpukan damen. Ya jerami itu ya damen kuwi kok ya. Mencari yang sidik angel soalnya sidik minggat ora bali-bali. Mbah minggate nondi? Mulane golek pejabat sing duwe sifat sidik angelan soalnya sidik minggat. Ha sidik minggat ora gelem ijen kok nggawa pacare jenenge amanah. Ya amanah iki pacare sidik katut sidik minggat pisan. Mula golek pejabat sing amanah saiki repot. Lho. Lah terus tablek. Ya, tablek ini wis digawe tablek akbar. Ana jamaah tablek, pejabat ora keduman tablek. Soale wis dipek pengajian, dipek jamaah tablek. Kari Fatonah tok, Fatonah sekno penjara, ketangkep KPK gara-gara korupsi daging sapi. Biyen ya lho sampe saiki urung metu. Ajur ya wis kok. Aku itu pengen dandani bangsa kok. Aku itu ya punya tugas juga untuk mendandani. Ya mendandani sing orang genang-genang ini termasuk paham-paham sing nah, radikal-radikal ngene iki. Yo. Loh ini pohon yang rindang, maka burung-burung berdatangan ke sini, yang jauh datang ke sini hinggap di sini, Pak Camat hinggap di pohon yang rindang, Pak anggota dewan hinggap di sini, Pak tentara, Pak polisi hinggap di sini karena di sini ada pohon rindang, para jamaah, para kiai hinggap di sini, saya yang jauh dari Jawa terbang hinggap di sini, soalnya aku rene iki golek ini orang ngerti karepku mbak John di sini peminter lu anggap kiai ini orang ngerti hukum kiai ku ngerti hukum terus ngerti ceramah ngaji niatnya golek duit dosa tapi luwe dosane lek sampean ngundang kiai mbok kon ceramah ra mbok kei duit lha kuwi tambah nemen bantah ae. Saya hinggap ke sini, di sini ada pohon yang rindang, maka dengan senang hati saya terbang dan hinggap di sini. Mergo aku rene iki golek lambemu. Golek sedulur. Kowe pikiranmu kok iso duwe kok. Aja ngomong ngono. Nggone urusan ngaji, duwe iki ya penting. Tapi sik. Ada yang lebih penting, golek dulur, golek berkah. Kowe aja mikir ngono to sampean. Mbok anggap kiai ku materialis ngono wae. Mbok pikir kiai-kiai iki do kedonyan. Kowe ora wedi kualat karo ngono-ngono kae sing serbane gede-gede kae. Ngono aku arep digawani serban, moh. Nek aku ora kiai ora pantes serbanan. Kowe sing kae-kae wis kiai. Geden-gedenan serban sak karepe. Lah aku arep munggah nang panggung arep digawani, mah paling kok nek mudhun dijaluk meneh. Aku wis ngerti ngono kuwi karepe ben oleh barokah. Ngono diceritake wong serban kuwi bar dienggo ceramah Pak Anwar Zahid ngono. Gampang, gampang. Para DPR tok sing kena kabeh. Ora usah sedih, padha wae. Iya, sayang, iya. Golek sedulur. Loh, ini kan pohon yang rindang tok. Nah, kalau ada pohon yang rindang, maka yang datang di majelis ilmu ini orang-orang solih solihah, jenengan-jenengan ini orang-orang baik. Saya yakin demi Allah yang datang di majelis ini sekarang ini semua orang-orang baik. Sekarang kalau nanti aku gak ruh. Jiwa jenengan yang hadir di sini dilambangkan seperti burung. Artinya apa? Di mana tempat burung itu rukun. Ora ono burung kok bertengkar, enggak ada burung berkelahi, ora ono burung kok padu, ora ono manuk kok kerah. Lah gak manuke ngono-ngono kae. Kudu kerah wae. Lo nyapa kok kerah, kenapa harus bertengkar? Kan burung itu tempatnya nang awang-awang, gitu kan? Apa nyaut katok? Ya jawuran ngomong, burung apa kok ya? Burung itu tempatnya angkasa. Saya nanya, angkasa itu sempit apa luas? Angkasa itu luas, kok ngapain tukaran? Wong panggonan nombo kok tukaran? Wong sing seneng tukaran ini mergo rumangsa panggonane sempit, atine sempit. Mula terus anteman-anteman, pikirane cuntel, pikiran sempit, hatinya sempit, terus tukaran bertengkar. Katrok kuwi desa. Kalau hatinya luas, pikirannya luas, seperti burung, tempatnya cakrawala. Cakrawala tak bertepi, terlalu sempit untuk dijadikan kerah, untuk dijadikan pertengkaran. Kata burung-burung tuh gini, kalau aku enggak bisa hinggap di sini, aku akan terbang ke sana, hinggap di sana. Di sana enggak bisa, ya aku akan terbang ke sana, hinggap di situ. Enggak bisa, aku akan ke arah lain, hinggap di situ. Enggak bisa, aku akan mencari ruang yang lain. Yang penting aku tidak menyakiti dan tidak melukai hati saudaraku. Wer iso iki kata-kata ngene iki. Burung iki ngono orang Islam itu prinsipnya seperti itu. Aja wae rumangsa bener dhewe ngono. Halo. Paham napa mboten? Ya wes wis paham. Mulane akidahe Ahlussunnah wal Jamaah ngene iki aja mbok anggap katro, mbok anggap desa. Aja. Kumpul-kumpul ngene iki didik akhlakmu. Jenenge tawaduk, rendah. Rendah hati aja rendah diri. Nek rendah diri keliru, rendah hati. Jangan kau rendahkan dirimu untuk meminta, tapi rendahkan hatimu dengan memberi. Dipikir to ngene iki, mbok paham mbok ora tak omongi ngene iki. Udele saman melongoi, bukannya merhatikan kata-kata aku, malah banyak yang terpana memandang aku. Kersane adil, wonten mriko kula aturke saniki tak sampeke. Jenengan kersane paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Kumpul-kumpul nang majelis ilmu, majelis zikir, majelis manaqib. Hikmahnya luar biasa. Yang paling menonjol apa? Mendidik akhlak tawaduk, rendah hati, mengikis kesombongan, menghilangkan kesombongan. Bu, bu, wong niku lek ora gelem kumpul-kumpul mesti sombong, mesti. Tapi nek gelem kumpul-kumpul nanti sombongnya hilang. Makanya khusus untuk ibu-ibu yang ayu-ayu, sorry. Mulai tadi aku sering nyebut ibu, ibu, dan ibu-ibu terus, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak jarang saya sebut, mohon maaf, karena jujur mulai dulu saya gak pernah tertarik sama laki-laki. Nah, gini. Ini. Bu. Bu. Aku pesen tetanggamu, teman-temanmu, dulurmu, keluargamu yang belum mau ikut kumpul-kumpul tabligh akbar, pengajian, majelis ilmu, majelis zikir, aku kirim salam. Sampai ke nggih. Kandhani, Mbak, sampean entuk salam teko kiai sing manis kae le, Mbak. Sampean dikon melu kumpul-kumpul ngaji ben barokah. Lho. Coba amit Pak, aku tak garap bojomu ya. Lah, wong wadon ku nek ora gelem kumpul-kumpul ning omah wae. Di rumah terus. Acarane omek mangan, ngombe. Kok turu to gak ngising sik wae. Mangan, ngombe, ngising, turu, kelon. Mangan, ngombe, ngising, turu, kelon. Mangan ngombe ngising turu kelon ngono wae. Dan ning omah ijen nek gak ngono ya di rumah sendirian kan duduk menghadap cermin terus ngoca-ngoca gela-gelo petat-petot ngedep kaca lek wis ngono iku ambek tutal-tutul ning omah rumangsamu awakmu kaya ayu-ayu wae. Soale ra ono saingane. Merasa paling cantik sendiri, sombong. Coba kalau udah kumpul-kumpul kayak gini. Nek wis kumpul-kumpul kayak gini, sadar ternyata ayumu ning omah mau tamat riwayate. Nak percaya coba toleh kanan toleh kiri kok entek ayumu. Yen noleh nengen sret ketok wong ayu, ya Allah. Wong kae ayune. Tibake ayu kae karo aku. Akhirnya netes akhlakmu, rendah hati, sama ora sombong, noleh ngiwa srit. Aku lho wis wedaan, wis gawe lipstik pake sidu, isek kalah ayu karo bocah kae. Sadar, ternyata sak ndukure ayumu isek ana sing luweh. Di atas kecantikanmu masih ada yang lebih cantik. Akhirnya gak sombong. Mula rungokke, wong wedokku senajan ayu, lah kok ora gelem kumpul-kumpul, mesti dadi kemayu. Alhamdulillah wonge melok nyaut. Wonge ya teko kok. Aku ngerti wonge. Pokoke wonge lungguh. Wonge ya melok guyu. Wonge kudungan. Lho iki lek diteruske wong sugih kok gak gelem kumpul-kumpul, mesti semugih. Mesti rumangsane koyok sugih-sugih yo. Rumangsane donyane koyok akeh-akeh yo. Mergo gak gelem kumpul-kumpul, ngunjem di rumah, padahal di luar tuh masih banyak yang lebih kaya daripada dia. Nah, dia di rumah terus kok rumangsane yo koyok blegedu, blegedu dhewe. Kaget ya wis. Salahe manggon pinggir salon. Rumangsane kaya ora ana tandingane. Coba nek wis kumpul-kumpul karo wong sing luwih sugih, engko rak mengkeret. Tak pira sugihmu tibake aku ora gablek apa-apa. Isek luwih sugih kae, isek luwih sugih kae, isek luwih sugih kae. Akhire ora sombong. Apa sing arep disombongke wong donya titipan? Nggih mboten? Mulane sing pakaiane apik-apik aja sombong. Tak apik-apike pakaianmu sing mbok banggake, yang membungkus tubuhmu terakhir kali di dunia ini hanya kafan collection. Kowe duitmu akeh iso tuku panganan sing enak, aja sombong. Saenak-enake pangananmu, yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini cuma kapas, dudu onde-onde. Ngene ana mayit dijejeli pisang goreng. Arep sombong apa kowe? Iso tuku kendaraan mewah sing regane miliatan aja sombong. Apa maneh kendaraane plat merah, kuwi wae pemerintah. Sing nukoke ya wong cilik-cilik kuwi teko duit pajak kuwi sing digawe tuku. Mobil dinas e dipamer-pamerke. Iso tuku mobil mewah, mobil bagus, jangan bangga, jangan sombong. Karena kendaraan yang kamu naiki terakhir kali di dunia ini hanyalah Pendoso Airlines. Kalau Pendoso Airlines itu penerbangan yang tepat waktu dan bebas hambatan. Orang kok balik kaya bupatimu mau. Orang ana nek wis mlebu masuk naik Pendoso kok balik ya ora ana. Nah, sing ora percaya nang dibuktekke ngono. Halo. Kendaraan yang pasti menjadi hakmu dan pasti akan kamu naiki. Betul? Semua butuh pendoso, betul? Tapi nyatane semua orang ora ana sing gelem dititipi pendoso. Rampung leh ngubur kok terus udan deres mampir ning omahe sampean. Mbak, pendoso tak titipke kene, Mbak ya. Purun mboten. Mestine sampean kudu nggih mboten napa-napa. Ten mriki kalih wulan nggih mboten napa-napa. Lemben dina disawang wae. So pendoso. Aku iki kapan-kapan ya arep numpak kuwe. Hoi. Bisa bangun rumah megah indah jangan bangga. Berapa lama sih kamu tinggal di rumahmu yang megah yang indah itu? Toh terakhir rumahmu di dunia ini alamatnya di perum kuburan. Jabatan pangkat dibanggake, berapa tinggi pangkat jabatanmu? Mentok jabatanmu adalah almarhum. Almarhumah. Nggih mboten? Mula wong sugih nek ora pengen sombong kudu gelem kumpul-kumpul, engko lak ra semugih. Tibake sik oke sing luweh sugih. Wong pinter ora gelem kumpul-kumpul, mesti kemin. Rumangsane koyok pinter-pintero, rumangsane koyok alim-alimo, Padahal di luar itu masih banyak yang jauh lebih pinter, jauh lebih alim. Dia ngunjem di rumah, ya keminter, pleta-plete. Dua santri petang lonjor, macae kaya kiai internasional. Halo, ngaji lah kayak khatam kitab loro. Tipis-tipis. Orang dicelok ustadz mau nolak. Coba lihat di luar, betapa masih banyak yang jauh lebih alim. Di atas langit ada. Saya ini bolak-balik ngomong, kula mboten kiai, kula mung manut kiai, nurut kiai, berusaha tiru kiai. Lah kula ceramah ten pundi-pundi sampai luar negeri, ku misi kula nggih ngajak dulur-dulur tak ajak manut kiai ben ora keliru dalane. Aku lek tempat kumpul karo kiai-kiai alim ngono kae, demi Allah saya itu merasa kok sik ta urung rampung. Banget. Ya Allah, awake jebul ora entos apa-apa. Gak iso ngaji, gak iso apa-apa. Sing alim yo kiai-kiai ku alim temen ahli ibadah zuhud warok. Lah awake dhewe ki apa? Ngono. Lah ra gelem ngumpul-ngumpul mesti keminter, mesti. Yakin apa ra gelem kumpul-kumpul mesti keminter. Rumang sana dunia ini tak gedong kelor. Ini saya luwe ombo timbang katok kolor kok. Wong gede ora gelem kumpul-kumpul mesti gumede. Pejabat gak mau kumpul-kumpul dengan rakyat mesti dadi kepar. Aku ngomong ora usah tedeng ngaling-ngaling. Tapi lek gelem kumpul-kumpul, mau merakyat tegese kumpul-kumpul karo rakyat, ilang sombonge, ilang ngadigang ngadigo ngadigunoe, mergo merasa bagian dari rakyat. Kaya ngene-ngene iki ra gelem kumpul-kumpul karo rakyat to. Merasa bagian dari rakyat senajan lungguhe beda ana kursi empuk. Tapi bagaimanapun tetap merasa bagian dari rakyat dan sadar belum tentu yang duduk di kursi empuk itu lebih mulia dalam pandangan Allah daripada sing ngeleset lungguhno plastik. Nggih apa mboten? Aku soalnya melok bagian lungguh kursi empuk. Anggitmu aku terus luwih apik timbang sampean. Gak blas. Bisa jadi dalam pandangan Allah catatane malaikat aku karo sampean tapi aku jadi bisa jadi jauh lebih baik sampean ngono lho. Tapi nek pejabat kok gelem merakyat kumpul-kumpul karo rakyat ngene iki insyaallah merasa bagian dari rakyat dan sadar sing milih aku ya banterono tau sing milih aku ya. Sing maringi jabatan Allah tapi lantaran dipilih sing dukung aku ya. Makanya aku lek dadi pejabat ya kudu mbelani. Jangan sampai mengkhianati. Ojo sampai ngapusi. Ojo sampai mangan duit jatahe. Muga-muga wonge krungu. Kowe kok tepuk tangan iki duitmu tau dipangan. Nah. Embo. Iki ana acara infak. Oh. Nggih, seyong kok tak teruske, tapi ada permintaan dari panitia, saya diharap dan diminta untuk ngemis. Penggalangan dana ku lho Bu, aku yo mikir, saya panitia iki lho aku kok dikon ngemis barang ini. Lah ngekei konoan ini lo biro si panitia tak giring dulu ojok midir si nunggu komando karepku si ngarep ngiseni gambar pati murang gawa golok ben dicabut meneh Horasido diganti Soekarno Hatta bu bu tak kasih gambaran bu dirungokke. Pengen duite barokah mboten? Pengen rezekine barokah mboten? Ibarat air. Halo. Air itu harus selalu diilekkan. Hah? Ayo kaya lambemu kuwi. Dimilikan. Air kalau dialirkan dia akan tetap bening, jernih, bersih, seger, sehat. Betul? Duitmu yang ngono. Kalau dialirkan ke pesantren, dialirkan ke masjid, dialirkan ke madrasah, dialirkan ke sarana sosial, dialirkan ke yatim piatu, fakir miskin, maka kekayaanmu, duitmu akan tetap bersih, jernih, bening, seger, sehat. Tapi sebagaimana air, kalau tidak dialirkan, dia akan mambek. Mambek itu tidak milih. Lama-lama debutek, delitek-litek, and debadek. Jadi peceren. Lek wis peceren basin ganggu lingkungan iya, kathah kumane banyak virusnya. Sumber penyakit. Iya ora? Halo. Maka jangan heran ibu, kenapa kadang-kadang enggak ada masalah suami istri kudu cekcok aja. Kutu geger terus, padahal gak ada masalah. Itu mungkin sebabnya dalam rumah tanggamu ono peceren yang tidak mengalir tadi. Silakan mentertawakan diri sendiri. Anak sudah ditaruh di pesantren, sudah disekolahkan, dibiayai mahal-mahal, tapi kenapa dinasihati sama orang tua kok gak nurut? Mungkin dalam rumah tanggamu ada peceren. Tengkak milih mau anak wis dituturi ndak karuan karepe ben nurut ibu eleh ngetok-ngetok ke jasane. Nak, yang nurut sama mama ya nak, mamaku perjuangannya berat nak, yang nurut sama mama baru mengandung aja itu enggak cukup sehari dua hari seminggu dua minggu. Mama ngandung kamu tuh 9 bulan lebih, berat banget mendeh-mendeh, bapakmu ra tau genteni. Mangkane aja mani karo ibu sing nurut karo ibu sing manut nak, sing manut apa mana tepak nglairke awakmu nak. Nak ibuku taruhane nyawa lho nak, kaya-kaya urip kaya-kaya mati nak. Jare anake sing ngongkon sapa? Anak kecerdasan. Udah dinasehatin tapi nyatanya kok masih kayak gitu. Mungkin dalam rumah tanggamu ono peceren. Halo. Mane dirungokke. Bu. Bibit benih padi, gabah atau bibit apapun kalau disebar habis apa semakin banyak? Mbok ora nyaut to. Gabah wile disebar no sawah, telas apa tambah kata? Semakin banyak berlimpah. Ilmu kalau disebar juga gitu, enggak akan habis, tapi akan semakin banyak, semakin berlimpah, semakin banyak, semakin berlimpah. Para kiai yang ilmunya disebar ke santri-santrinya, enggak habis tuh ilmu, semakin banyak, semakin berlimpah. Betul? Duitmu yang ngono. Pengen tambah akeh, sebar ke madrasah, sebar ke pesantren, sebar ke fakir miskin, sebar ke yatim piatu, akan semakin berlimpah. Tapi bibit kok gak disebar, bosok. Duitmu gak mbok sebar, mbok simpen ning bank, bosok duitmu. Numpuk sak miliat nunggone bank, bosok, satu bulan habis. Kok cepet, taman geusus buntu. Sakulan tak sak miliat. Lah operasi ping pitu gak tahu ketepaan. Setiap operasi guntinge dokter ketinggalan nang wetengmu terus. Tapi kalau disebar, disedekahkan, dijariakan, semakin berlimpah, semakin banyak. Lagi nek wong medit diomongi ngene iki yang gremeng. Kabeh kiai nek ngomong yang ngono. Jare nek disedakoke ora kurang tambah akeh, ora cilik tambah gede, nyatane. Aku ndek duit 1 juta tak jariahke nang masjid 400 ewu ya karek 600 tambah akeh apa tambah gede apane enggak tekke cangkeme kiai malah kiai dicangkem-cangkemke Lah wong dikurangi kok tambah akeh ya ora ana buktine. Dikurangi kok tambah gede ya ora ana buktine. Ana buktine, dikurangi ora tambah cilik, malah gede. Apa? Bocah sunat. Bocah sunat iki asline barangnya kan cilik to. Kecil, mengkeret. Lah disunat iku dipotong, diketok, dikurangi, mestine kan tambah cilik. Nyatane ya ora. Ya tambah gentelo-gentelo. Delonteng-delonteng. Ayo yang mau bantah munggah mrene tak jongkrokke. Mancene yo nyata kok. Bocah sunat iki asline bekakase kan kecil, cilik. Disunat dipotong, dilong, dikurangi. Harusnya kan jadi kecil. Nyatane ayo digrayangi dhewe-dhewe. Makane duitmu pengen tambah gede. Ketok iki engko lek ana kardus muter, duitmu ketoken, nggih. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin billah. Salatullah ala Yasin. Ibu-ibu, ibu-ibu yang gerak tangannya, ayo lesanya ikut solawatan saya, nyaut bu, nggih. Ana kardus riwa. Nyauto kari riwi kok abot banget. Kompat. Ana kardus riwa. Kardus sing njaluk dii. Sing ngiseni akeh re. Sing gak ngisi bakal cepet. Lambemu dhewe sing ngomong lho ya. Engkarepku ra ngono kok. Sing ngiseni akeh ret. Sing gak ngisi bakal cepet. Rugi ngono ae kok mati mati. Yuk selawat. Salatullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin billah. Salatullah tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah ayo mana? Ana kardus. Yo ganti acara ngori wariwi terus. Saya aja ndisiki. Ket mau kok riwariwi ae. Keluyuran saiki keluyuran. Ana kardus kelu. Aja-aja golekkan. Sing maringi disayang pe. Gak maringi koncone. Sing maringi disayang pe. Sing gak maringi bolone. Nggo selawat. Salatullah ala Taha. Salatullah Salamullah ala Yasin. La salatullah. Ini orang kayak orang maringi malah tuku tahu. Ora cemplunge kerdo, cemplunge sae bakul tahu. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqma. Nek jamaah manakib ya mesti apal kabeh selawat badar. Ilahi salimil minal afati wan niqma wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah wa min hammi wa min humma bi ahlil sarang-sarang salatullah ala Taha Rasulillah Salamullah ala Yasin. La salatullah. Ojo eman-eman damel sedako. Nggih. Raja Brana bondo donya duit akeh tanah amba pokoke nek ayo kabeh ngono lho baleni Raja Brana bondo donya duit akeh tanah mati ora ana sing di dengaren kok pinter. Kejaba amal kang sampurna mati ora ana sing di kejaba amal go selawat salatullah ala Taha nggih salatullah habibillah salatullah ayo sing terakhir disauti omah gedong makrom ya dilagokno nada dikei nada dikei cengkok ngono ben kepenak dirungokke kuping makrom ngono lho aja kok makrom iso lawatan apa medeni wong kei nada ndut-ndut ngomburi kuwi sing gare enak mendut-mendute kuwi yo aja makrom aja ngono baleni omah gedong makrom langono kendaraan kinclong enak to omah gedong ganti pating krompyong mas-masane pating bojo ayu moblong ditinggal mati kuwi nek ayu nek elek ya grandong sing gowo bojo ayu moblong ditinggal mati salatullah ala Taha salatullah ala Yasin Salatullah. Allahumma salli ala Muhammad. Udah jam 4 lewat. Terus. Ya wes tak imboi sithik. Akhlake ditata, nggih. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah sing pun ditindakke istiqomah, nggih. Bu. Bu. Rumah tanggane ya didandani. Karo garwane sing gati, sing setia. Maka ketika suamimu pulang kerja, sampai di depan rumahmu, pahami Bu, bahwa itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan rumahmu. Ngono kule diomong. Mesti malah ana sing gremeng, "Heh, wong lanang ngono dapurane peristiwa besar." Bojo mbok dapur-dapurke. Kepulangan suamimu harus disyukuri, alhamdulillah. Nyapa kok kudu disyukuri, nggih? Soale nek bojomu lali, iso-iso kliru mlebu omahe tanggamu. Makane bojo mulih nyambut gawe, "Alhamdulillah, Pak, kok seeling omahe." Lah umpama kliru mlebu omahe rondo piye, Pak? Coba ngomong tak seretno. Kejam nian dikau. Lho ngono disyukuri, Bu. Bu. Kan kadang ada tuh istri itu tahu kalau suaminya pulang kerja malah sedih, malah susah. Suami datang pakai motor teketeketeketeketek ngedap kok atine. Penyakit tekone. Jangan. Menyambut kepulangan suami itu bagian dari ibadah yang bernilai jihad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu kan udah ngerti toh. Disambut, udah pulang papa. Apa ndodosnya udah selesai papa? Udah ma, papa udah selesai ndodos. Sekalian brondoli tadi papa. Dan sawitnya udah papa kelumpukkan. Besok tinggal diangkut trek mama. Ngono. Ya udah papa, kalau udah selesai, yuk makan bareng mama yuk. Bentar mama, papa sekalian mau ke belakang, mau ngeruk teletong. Kok ya? Bu! Ibu kan udah ngerti jam-jam sekian suami pulang dari kerja, persiapan nyambut kedatangan suami, mandi yang bersih, pakaian yang rapi, pakai parfum, pakai deodoran, gawe Rexona, ojo Remason. Remason minyak kayu putih. Raine ditempeli koyok. Nganggo daster welek sisan. Gawe tepak bokongi bedah rongkilan. Ngono sing lanang teko langsung disengat kok. Entuk duit orang, nek gak entuk duit rasa mulih. Turu nyang gerdu kono. Sing lanang senden tagak karo duwe. Mangkane rata-rata wong rumah tangga ku matine dhisik sing lanang. Ya kontras banget di lanang karo wedok, delok. Mama lemu, papa guru. Mama keren, papa ora kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama yang mulus kayak neon, papa yang jebrat kayak mercon. Ya mama yang meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Memang nyatanya kayak gitu kok. Bu, dirungokke po? Iki wis rong jam punjul lah aku ngaji iki. Ora oleh rampung iki piye? Terus mboten iki. Ditambah. Lah kono aneh ya ditambah. Waktune kuwi lho. Bu. aku yakin jenenganku dekat dengan Rasulullah. Karena apa? Jenengan melakukan hal yang pernah dilakukan Rasulullah. Jenengan mengamalkan sesuatu yang pernah dipakai Rasulullah. Bukankah itu berarti ketempelan perilakunya Rasulullah? Allahumma sholli ala Muhammad. Ngajak terus ora diperhatekne. Lihat aku dong. Ngapain sih kamu berpaling dari aku? Memang ada yang lebih menarik dari aku. Aku tuh udah kadung jatuh hati sama kamu. Udahlah, aku sama kamu tuh gandrung kecepet. Kecepet terus gak iso nanti. Rungokno. Bukti kalau dekat ya karena jenengan melakukan sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah, memakai sesuatu yang dipakai Rasulullah. Berarti kan ketempelan perilakunya Rasulullah. Contoh simpel saja. Ketika jenengan membaca Al-Qur'an, sing tahu. Manukeh sing ora tahu. Ayo nek nesu minggat to. Oh nyatane ora tahu tenan kok. Aku ngomongi nek gak kenyataan ora ngira tak omongke. Ayo nang protes. Tak baleni. Ketika Anda membaca Al-Qur'an, sing tahu. Loh bukankah setiap huruf Al-Qur'an yang jenengan baca itu aslinya nafasnya Rasulullah, suarane Rasulullah. Maka ketika jenengan membaca Al-Qur'an, berarti nafas jenengan ketempelan nafas Rasulullah, suara jenengan berpadu dengan suara Rasulullah. Betapa barokahnya orang yang membaca Al-Qur'an, sampai Nabi menyatakan afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an, paling utama-utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Makanya ojo sampai gak maca Qur'an. Diusahakan one day one juice. Orang ngerti ya, sorry, aku lali lek sing tak omong iki wong sing IQ-ne rendah. One day, one juice, satu hari, satu. Hari ini jus mangga, besok jus jeruk, besok jus apel, besok lagi jus tomat, besok lagi jus alpukat, besoknya jus sirsak. Kalau satu hari dapat satu jus, berarti nanti satu bulan khatam, setahun khatam 12 kali, betul? Pak, ya keberatan pak, kalau sehari satu jus, ya udah. Kalau keberatan ya dikurangi, one day setengah jus. Satu hari setengah jus kan nanti otomatis dua bulan khatam sekali. Berarti setahun khatam 6 kali. Pernah? Saya kabotan. Ya wis, lek kabotan ya one day seperapat jus. Satu hari seperapat jus, 4 bulan khatam, setahun khatam 3 kali. Kabotan? One day one lempir. Sedina salempir kabotan mati yo. Wong Islam model apa? Quran pedoman hidup, Quran itu juklak, Quran itu undang-undang kok. Sedina satu lembar saja kok keberatan. Terus mboten iki. Pokoke ngene, usahakno. Lambemu. Yo lambeku bareng. Ojo sampai gak tersentuh Al-Quran. Hai rungokke cangkemmu. Yo cangkemku barang. Kok dicangkem-cangkemke lho apa jenenge kok? Iki alah kok tutuk kadoan. Cangkemku karo cangkemmu. Ojo sampai gak basah dengan Al-Quran. Wis to walau ayatan, senajan satu ayat kudu tahu kesenggol Quran. Niki kok sing salah paham kok tekan omah Qurane dibuka disosori iki kok. Angel ngomongi wong kene iki kok. Piye ya bahasa sing paling gampang iki. Piye iki modele iki kok angel ngene iki omongane. Walaupun satu ayat lah, wis ngono ae. Maneh contoh ya. kok belum terus sih? Kalau jenengan melakukan hal yang dilakukan Rasulullah, berarti ketempelan perilakunya Rasulullah. Rasulullah sholat, jenengan sholat mboten? Lah, berarti ketika jenengan sholat, sing tahu. Ini yang gitu, ono kok sing ora tahu sholat? Ono, wong ndongsong manggone. Tapi KTP-ne yo Islam. Mula diarani Islam. Sok sing mlebu swarga. Halo. Halo. Nah, berarti lek Kanjeng Nabi salat, jenengan melakukan hal yang dilakukan Kanjeng. Padha Kanjeng Nabi salat, jenengan salat walaupun kualitasnya beda. Beda gimana? Rasulullah kalau sholat, apalagi sholat sunnah, saking lamanya berdiri, rukuk, sujud, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ini ada sholat nganti sikile abuh. Ada pas asamurate kumat. Makanya ya kualitasnya ditingkatkan. Rasulullah puasa, jenengan ya puasa. Dan seterusnya, ini akan saya sambung pada serial berikutnya. Hidup kesepian tanpa kehadiran kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih, hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Mohon maaf, saya sadar kalau omongan saya ya seperti ini memang saya sengaja. Tapi demi Allah, saya kasar tidak bertujuan menyakitkan, tapi saya bertujuan meyakinkan. Dene ono sing tersakiti, ya itu karena salah yang rungokno. Kon minggat ra minggat minggat. Ya karena keterbatasan pengetahuan saya, karena bodohnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan majelis pada hari ini dibarokahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminarrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli su'abati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zumah. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafabika waliyya wa kafabika nasira. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana sallim akhiratana wa la tusallit waqtana zu'i imanana wa la tusallit alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaikat tuklan wa anikal balag wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'alukal khaira kullah wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man biyadihil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.